Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita dari kitab Syarhu Thalathatil Usul karya Fadilatul Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kita masih dalam pembahasan Ru'usut Tawaghit, pimpinan-pimpinan taghut atau tokoh-tokoh taghut. Telah kita bahas tiga tokoh dari tokoh-tokoh taghut. Yang pertama yaitu iblis la'anahullah. Yang kedua adalah orang yang diibadahi dan dia ridho. Maka dia juga adalah taghut. Kemudian yang ketiga, orang yang mengajak manusia untuk menyembah dirinya sendiri atau untuk beribadah kepada dirinya sendiri. Masih ada dua tokoh lagi yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala di sini. Yang keempat, qala Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala, wa man idda'a syai'an minal ghaib. Yang keempat dari tokoh-tokoh taghut adalah orang yang mengaku tahu ilmu gaib. Orang yang mengaku tahu tentang perkara-perkara yang gaib, maka dia adalah taghut, bahkan tokohnya taghut. Asyarh, penjelasan. Ar-rabi man idda'a syai'an min ilmi al-ghaib. Wa hadha yadkhulu fihi as-saharatu wal munajjimun wal kuhanu war rammalun. Orang yang mengaku tahu ilmu ghaib, ini termasuk padanya adalah as-saharah, para tukang sihir. Maka semua tukang sihir adalah taghut. Karena tukang sihir dia mengaku tahu perkara yang gaib. Wal munajjimun, demikian pula para para tukang ramal. Hanya dengan melihat telapak tangan bisa membaca, oh ini nasibnya demikian dan demikian. Oh, dari telapak tangannya dia nanti akan bahagia, dia nanti akan celaka, dia nanti akan kaya, dia nanti akan miskin, atau yang semisalnya. Maka dia adalah taghut, karena mengaku tahu perkara yang gaib. Wal kuhanu war rammalu, demikian pula para dukun. Mereka juga adalah taghut. Karena para dukun mengaku tahu ilmu gaib. Sehingga datang atau berbondong-bondong manusia kepada si dukun. Nah, ketika barang mereka hilang misalkan, datang kepada dukun, ingin cari tahu di mana sekarang kondisi dan keadaan barangnya, ada di mana. Tanyanya kepada dukun, maka dukun, mengaku tahu ilmu gaib. Oh, di sana. Oh, di situ. Yang kadang memang sesekali benar, karena dibantu oleh syaitan. Tapi 1000 kalinya dusta. Maka mereka para tukang sihir, para tukang ramal, para dukun, semuanya adalah taghut, karena mengaku tahu ilmu ghaib. Wa kullu man yadda'i annahu ya'lamul ghaib wa yaqulu lin-nasi sayahsulu lakum kadza wa kadza, anta sayahsulu laka sa'adah aw yahsulu laka syai'un min at-ta'ab aw tuwaffaq fi zawaj aw la tuwaffaq, haula'i yadda'una ilmal ghaib. Dan semua yang mengaku bahwasannya dia tahu ilmu gaib, tahu perkara-perkara yang gaib, dan dia berkata kepada manusia, saya sululakum kada wa kada, kalian akan mengalami ini dan itu. Anta saya sululaka sa'adah, kamu nanti akan bernasib baik, kamu nanti akan bahagia. Aw yahsul laka syai'un min at-ta'ab, atau sebaliknya, kamu nanti akan kesusahan, kamu nanti akan menghadapi kesulitan, atau mengalami kesulitan, kelelahan, dan seterusnya. Meramalkan sesuatu yang akan datang nanti. Au tuwafaq fi zawaj, kamu pasti nanti akan menikah. Padahal dia belum tentu menikah, bisa jadi besok meninggal. Belum sempat nikah. Tapi si tukang ramal ini mengatakan, engkau pasti akan menikah. Aula tuwaffaq, atau sebaliknya, dia mengatakan, kamu enggak akan bisa menikah. Haula'i yad'una ilmal ghaib. Orang-orang ini mengaku tahu ilmu gaib. Mengaku tahu terhadap perkara-perkara yang gaib. Wal ghaibu la ya'lamuhu illallah subhanahu wa ta'ala, padahal perkara yang gaib tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala saja. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Naml ayat 65, قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ. Jelas ayatnya. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, bahwasannya tidak ada yang di langit dan yang di bumi yang tahu terhadap perkara yang gaib. Tidak ada. إِلَّا اللَّهِ, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia mengaku tahu ilmu gaib, berarti dia merasa setara dengan Allah. Maka inilah taghut. Wa qala ta'ala, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam ayat yang lain, dalam surah Al-Jin ayat 26 sampai 27, Allah berfirman, Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasul. Dialah yang mengetahui terhadap perkara yang gaib, itu Allah. Allah yang mengetahui perkara yang gaib, dan Allah tidak menampakkan perkara yang gaib tersebut kepada seorang pun, illa kecuali manirtada mir rasul, kecuali kepada orang yang Allah ridhoi dari kalangan para rasulnya. Nah, itu pun tidak semuanya perkara yang gaib Allah beritahu kepada para rasul, tidak, hanya beberapa ya, dalam rangka untuk mukjizat. Dalam rangka untuk menunjukkan benarnya beliau seorang nabi atau seorang rasul. Dan para rasul dan para nabi tidak mengetahui perkara yang gaib kecuali jika Allah beritahu. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya tidak ada yang tahu terhadap perkara yang gaib kecuali Allah. Wa qala ta'ala, dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 59. Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wala rakbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Dan di sisi Allah ada kunci-kunci ilmu gaib, yang dimana tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib tersebut kecuali Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang ada di daratan, dan Allah mengetahui apa yang ada di lautan. Dan tidaklah sehelai daun pun jatuh kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Berapa banyak setiap hari daun yang jatuh? Tidak ada satu pun daun yang jatuh kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Wala habbatin fi dhulumatil ard, dan tidak ada satu biji pun yang jatuh di kegelapan bumi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Dan tidak ada basah, tidak pula kering kecuali telah tertulis dalam kitab mubin, kitab yang jelas, yaitu di Lauh Al-Mahfuz. Nah, semuanya telah tertulis. Dan tidak mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. La ya'lamuha illahu, tidak mengetahui ilmu gaib tersebut kecuali dia, yaitu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza, lafaz ayat ini hasrun, ini menunjukkan pembatasan. La ya'lamuha illa huwa, tidak mengetahuinya, yaitu perkara-perkara yang gaib kecuali dia. Kecuali dia, ini pembatasan. Artinya hanya Allah yang mengetahui perkara-perkara yang gaib. Fala ya'lamul ghaiba illallah, maka tidak ada yang mengetahui terhadap perkara yang gaib kecuali Allah. Aw man atla'ahu Allahu 'ala syai'in minal ghaib min rusulihi, atau orang yang Allah perlihatkan kepadanya sedikit dari perkara yang gaib dari para rasulnya misalkan. Nah, Allah beritahu li ajli maslahatil bashar wa mu'jizatin lirrasul, dan Allah beritahu sedikit perkara yang gaib kepada sebagian para rasulnya ini untuk maslahat manusia, supaya manusia percaya kalau itu adalah rasul, utusan Allah. Wa mu'jizatin lir rasul, dan juga dalam rangka mukjizat bagi seorang rasul. Nah, maka tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah atau Rasulnya, itu Rasul Allah yang Allah perlihatkan, Allah beritahu sedikit dari perkara yang gaib untuk kemaslahatan manusia, supaya manusia percaya, atau sebagai mukjizat bagi seorang Rasul tersebut. Lakin lam ya'lamil ghaiba min dzati nafsihi, tetapi Rasul tersebut tidak mengetahui perkara yang gaib dari dirinya sendiri atau dengan dirinya dengan sendirinya, tetapi Allah beritahu. Melalui malaikatnya. Wa innama ilmuhu lil ghaibi min ta'limillahi lahu. Dan hanyalah seorang Rasul mengetahui sedikit perkara yang gaib, ya, karena Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkannya. Jadi bukan dengan sendirinya, tetapi Allah ajarkan, Allah beritahu. Fala ya'lamul ghaiba illallah, dan tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Banyak ya dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan akan terjadi ini dan itu. Dan benar terjadi. Ya. Karena apa? Karena Allah memberitahu kepada beliau. Fala ya'lamul ghaiba illallah, maka tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Faman idda'a ilmal ghaib, maka barang siapa yang mengaku tahu ilmu gaib, fa innahu yakunu musyarikan lillah fi makhtassa bihi subhanah, maka dia telah merasa bersekutu dengan Allah dalam perkara-perkara yang khusus hanya bagi Allah. Nah, jadi kalau orang mengaku tahu ilmu gaib, maka dia musyarikan lillah, merasa sudah bersekutu, sudah setara, dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Fayakunu musyrikan, maka dia menjadi seorang yang musyrik. Wa taghutan wa kafiran, dan menjadi seorang yang taghut dan kafir. Wa hadza min a'zami anwa'i riddati 'anil Islam. Dan jenis ini adalah termasuk jenis perbuatan murtad dari Islam yang paling besar. Ini di antara perbuatan-perbuatan riddah murtad dari Islam yang paling besar, yaitu mengaku tahu ilmu gaib. Maka hendaknya kaum muslimin berhati-hati dari orang yang sok ngaku-ngaku tahu perkara yang gaib dengan cara meramal atau dengan cara sihir atau dengan cara perdukunan, dan yang lainnya. Demikian pula ramalan-ramalan zodiak, jangan percaya dengan hal-hal yang seperti ini. Kalau percaya bahaya, Man ataka hinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kadzdzaba bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi mbah dukun, kemudian dia membenarkan ucapan dukun tersebut, maka artinya dia telah mendustakan syariat yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya? Nah, keluar dari Islam, murtad. Kalau sekedar mendatangi, ya, nah, nggak bertanya dan nggak membenarkan, ya, apa hukumannya? Tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Ya. Kalau membenarkan ucapannya, maka itulah yang telah mendustakan syariat yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waliyadzubillah. Nah. Berapa banyak manusia yang sudah tertipu dengan para kuhan, ya, para dukun. Nah, pengen naik jabatan, datangnya ke dukun, ya, walaupun dukun ini membungkus dirinya dengan julukan kiai, ya, julukan ustad, ya, julukan syekh, ya, atau yang semisalnya, ya, yang pada hakikatnya dia adalah dukun. Nah, pengen naik jabatan, datang ke mbah dukun, ya. Pengen lulus ujian, datang ke mbah dukun. Pengen laris dagangannya, datang ke mbah dukun, ya. Pengen jodoh, ya, pengen ini dan itu, ya. Waliyadzubillah. Nah. Haula'i masakin, ya. Kasihan. Nah. Maka pentingnya Ahlus Sunnah menyebarkan dakwah tauhid, ya. Dakwah tauhid agar manusia kembali kepada ajaran yang benar, ya. Kembali hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan meninggalkan berbagai macam bentuk dan jenis kesyirikan, ya, yang diantaranya tadi. Nah. Ketika seseorang telah mengucapkan dua kalimat syahadat, ya, maka dia wajib untuk menjaga keutuhan dua kalimat syahadat tersebut, ya. Jangan sampai perbuatannya melunturkan dua kalimat syahadat yang dia ucapkan. Jangan sampai ucapannya atau perbuatannya atau keyakinannya bertentangan dengan dua kalimat syahadat tersebut. Ya. KTP-nya Islam, Muslim, tapi senangnya bernazar kepada mayit misalkan. Senangnya berdoa kepada mayit, senangnya datang kepada dukun, senangnya bermain sihir, ya, padahal Muslim ngakunya. Nah. Padahal amal perbuatan mereka telah menggugurkan keislamannya. Nas'alullah salamah wal afiyah. Taib, selesai dari jenis tokoh atau tokoh togut yang keempat, yaitu manidda'a syai'an min ilmil ghaib, orang yang mengaku tahu perkara yang gaib, nah, maka dia adalah togut. Yang selanjutnya, wa man hakama bighairi ma anzalallah qala Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Yang kelima dari tokoh-tokoh tagut adalah orang yang berhukum dengan selain hukum yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Orang yang berhukum dengan selain hukum Allah. Asyarah penjelasan. Al-khamis man hakama bi ghairi ma anzalallah. Wa daliluhu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuriduna ay yatahakamu ila taghut. Mereka ingin berhukum kepada taghut. Nah, dalam surah An-Nisa ayat 60. Dalam surah An-Nisa ayat yang ke-60 kita baca dengan lengkap karena Syekh hanya membawa potongan ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik yuriduna ay yatahakamu ila taghut wa qad umiru ay yakfuru bih wa yuridu syaitanu ay yudillahum dalalan ba'idan. Tidakkah engkau memperhatikan kepada orang-orang yang mengaku beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan mengaku beriman kepada apa yang diturunkan kepada para nabi sebelummu, namun mereka yang mengaku beriman ini malah ingin berhukum kepada tagut, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari tagut, dan mereka atau syaitan ingin menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Dikatakan sebab turunnya ayat ini adalah karena ada dua orang dari orang-orang munafik, ada dua orang dari kalangan munafikin dan dari kalangan Yahud. Ada seorang munafik dengan seorang Yahudi berselisih, bertengkar. Nah, kemudian pengen diselesaikan perselisihannya. Maka si Yahudi, dia mengatakan, ayo kita berhukum kepada Muhammad. Nah, karena si Yahudi ini tahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menerima suap. Nah, tahu kejujuran, keadilan dan tidak mau menerima suap. Sehingga si Yahudi ini, ayo kita berhukum kepada Muhammad. Dan si munafik malah mengatakan, padahal si munafik ini ngaku Muslim. Munafik kan orang yang menampakkan Islam tetapi menyembunyikan kekufuran. Si munafik mengatakan, ayo kita berhukum kepada kepada orang Yahudi saja. Nah, karena si munafik ini tahu orang Yahudi itu mau mengambil suap atau rishwah. Nah, maka karena alot, yang satu si Yahudi pengen kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun dalam keadaan benci kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dalam hal mengadili, si Yahudi ini pengen diadili oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi si munafik malah ingin kepada orang Yahudi yang lain. Nah, karena alot akhirnya sepakat keduanya mendatangi seorang dukun di kabilah Juhainah. Nah, sehingga akhirnya mereka sidang atau menyelesaikan masalah dengan dukun tersebut. Nah, maka turunlah ayat Alam tara ilal ladzina yazumuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna ayyatahakamu ila taghut wa qad umiru ayyakfuru bih wa yuridu syaitanu ayyudillahum dalalan ba'ida. Tidakkah engkau memperhatikan orang yang mengaku beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan mengaku beriman kepada syariat-syariat sebelummu, tetapi mereka malah ingin berhukum kepada tagut, yaitu kepada dukun tadi, ya, berhukum kepada selain hukum Allah subhanahu wa ta'ala, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari tagut. Ini menunjukkan bahwasannya berhukum dengan selain hukum Allah subhanahu wa ta'ala, ya, hukumnya haram. Bahkan orang yang melakukannya adalah tagut. Maka wajib bagi seorang muslim untuk berhukum dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima." Nah, tidak sekali-kali, wa rabbik, dan demi Rabbmu, mereka tidak beriman, dinafikan keimanan. Mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau ya Muhammad sebagai hakim dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian ya, mereka tidak mendapati rasa berat sedikit pun dengan keputusan yang telah engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuh hati. Nah, mereka tidak beriman, dinafikan keimanan sampai seperti ini, sampai menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim. Maka wajib ketika ada perselisihan, ada pertikaian, khusumat dan seterusnya, wajib untuk dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Wajib untuk berhukum kepada hukum Allah dan Rasulnya. Dikembalikan kepada hukum Allah dan Rasulnya itu dikembalikan kepada Kitabullah dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Jika kalian berselisih tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya, yaitu kembalikan kepada Al-Qur'an dan hadis. Nah, kemudian kata Syekh, فَالَّذِي يَحْكُمُ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مُسْتَحِلًّا لِذَلِكَ يَكُونُ طَاغُوتًا. Maka orang yang berhukum dengan selain hukum yang Allah turunkan dan dia menghalalkan itu, yaitu membolehkan berhukum dengan selain hukum Allah, ya, maka dia menjadi seorang yang taghut. Orang yang berhukum dengan selain hukum Allah dan dia menghalalkannya, membolehkannya, membolehkan berhukum dengan selain hukum Allah, maka dia adalah tagut. Walladzi yaqul innahu yajuzu an yatahakamu ilal qanun aw ilal awaid fil jahiliyah aw awaid al qabail wal badiyah wa yatruku syar', yaqul hadha halal aw hadha yusawi ma anzalallah. فإذا قال أنه أحسن مما أنزل الله أو يساوي ما أنزل الله أو قال إنه حلال فقط ولم يقل إنه يساوي ولا أفضل قال حلال جائز هذا يعتبر طاغوتا وهذا بنص القرآن. Dan orang yang mengatakan boleh berhukum kepada qanun, qanun itu undang-undang buatan, ya, manusia, aturan-aturan buatan manusia. Boleh berhukum kepada qanun, atau boleh berhukum kepada adat-adat jahiliyah, atau berhukum kepada adat-adat kabilah, ya, atau adat-adat badui. Dan boleh meninggalkan syariat, tinggalkan syariat dan berhukum dengan hukum-hukum tadi. Dia mengatakan, dan ini boleh, halal. Atau dia mengatakan hukum ini, ya, hukum adat jahiliyah atau hukum konun ini atau adat kobilah ini dan itu, ini sama dengan hukum Allah. Menyamakan. Dan jika dia mengatakan ahsan, bahkan lebih baik daripada hukum Allah. Atau dia mengatakan sama dengan hukum Allah. Atau hanya mengatakan ini boleh saja. Dia tidak mengatakan hukum na'am selain Allah tersebut sama dengan hukum Allah. Tidak mengatakan ini, hanya mengatakan boleh. Tidak mengatakan sama dan tidak mengatakan lebih afdol atau lebih baik, tidak. Hanya mengatakan halalun jaiz, halal dan boleh. Berhukum dengan selain hukum Allah. Hada yu'tabar taghutan, maka ini dianggap sebagai taghut. Wa hada binasil Qur'an, dan ini sesuai dengan nas Al-Qur'anul Karim. Qala ta'ala, Allah berfirman, yuriduna ayyatahakamu ila taghut. Mereka ingin berhukum kepada taghut, ya. Yaitu meninggalkan Allah dan Rasulnya, hukum Allah dan Rasulnya, lebih memilih hukum taghut. Nah, hukumnya dukun atau hukumnya na'am yang qanun yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala atau yang lainnya. Summiya taghutan, hukum selain hukum Allah ini, nah, atau orang-orang yang na'am berhukum dengan selain hukum Allah dinamakan sebagai taghut, li'annahu tajawaza haddahu, karena dia telah melampaui batasnya. Nah, dia telah melampaui batasnya. Nah, baik, masih ada penjelasan dua paragraf lagi dari penjelasan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, ya, kita selesaikan malam ini. Nah, tapi kita dengarkan azan terlebih dahulu. Baik, kita lanjutkan. Qala fadilatu Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, أما من حكم بغير ما أنزل الله وهو يقر أن ما أنزل الله هو الواجب الاتباع والحق وأن غيره باطل وأنه يحكم بالباطل فهذا يعتبر كافرا الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة لكنه على خطر عظيم على طريق قد يصل به إلى الكفر المخرج من الملة إذا تسهل في هذا الأمر. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, adapun orang yang dia berhukum dengan selain hukum Allah dan dia mengakui bahwasannya yang wajib diikuti adalah berhukum dengan hukum Allah, yang benar adalah berhukum dengan hukum Allah. Nah, dia mengakui. Dan selain hukum Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah kebatilan. Namun dia, ya, dia dalam amalannya berhukum dengan hukum selain Allah, dalam amalannya berhukum dengan hukum yang batil tadi. Namun dia mengakui, ya, yang wajib itu, yang benar itu berhukum dengan hukum Allah. Tapi amalannya berhukum dengan hukum selain Allah. Maka orang seperti ini dianggap sebagai seorang yang kafir, tetapi kufur kecil, yang tidak mengeluarkan dia dari Islam. Karena kekufuran ada dua. Naam, al-kufrul akbar wal kufrul asghar. Nah, ada kufur besar, ada kufur kecil. Kufur besar, kufur yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Kufur kecil, naam, ini tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Masih muslim. Naam. Maka orang yang seperti tadi naam teranggap sebagai seorang yang melakukan kekufuran kecil, yang tidak mengeluarkan dia dari Islam, tetapi dia berada di atas bahaya yang besar. Walaupun dia belum keluar dari Islam, tapi dia berada di atas bahaya yang besar. Dia berada di atas jalan yang kadang-kadang ya, membawa dia kepada kekufuran besar yang mengeluarkan dari Islam jika dia bermudah-mudahan dalam masalah ini. Kemudian kata Syekh, wa amma man hakama bi ghairi ma anzalallah an ghairi ta'ammudin bal an ijtihadin. Adapun orang yang berhukum dengan selain hukum Allah tanpa sengaja. Akan tetapi karena ijtihad, karena ijtihadnya. Wa huwa min ahli al-ijtihad min al-fuqaha, dan dia termasuk dari kalangan ahli untuk berijtihad dari kalangan fuqaha misalkan dia. Wa ijtahada, sehingga dia pun berijtihad. Walakin lam yusib hukm Allah. Namun ijtihadnya tidak mencocoki hukum Allah. Tapi dia sudah berijtihad, sudah berusaha dengan kemampuan ilmunya memutuskan. Nah, tapi ternyata ijtihadnya tidak mencocoki hukum Allah. Wa akhta'a fi ijtihadih, dan dia keliru dalam ijtihadnya. Fahadha, orang yang seperti ini maghfurun lahu, diampuni. Nah, dimaafkan. Nah, walaupun dia berhukum dengan selain hukum Allah. Ya. Tapi tidak sengaja, karena dia adalah sedang berijtihad ya, sesuai dengan kemampuan ilmunya. Nah, tapi ijtihadnya ternyata salah, tidak mencocoki hukum Allah. Nah, karena orang berijtihad kadang dia benar, kadang salah. Nah, sesuai dengan kadar ilmunya. Nah, dia keliru dalam ijtihadnya. Maka yang seperti ini maghfurlah, diampuni, dimaafkan. Qala sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hakamal hakimu fajtahada thumma asaba falahu ajran, wa idza hakama fajtahada thumma akhta'a falahu ajrun." Apabila seorang hakim dia hendak memutuskan keputusan dan dia berijtihad, kemudian ijtihadnya benar, keputusannya benar, maka dia mendapatkan dua pahala, pahala ijtihad dan pahala tadi benarnya hasil ijtihadnya. Dan apabila dia memutuskan dengan berijtihad kemudian salah ijtihadnya, falahu ajrun, maka dia mendapatkan satu pahala. Jadi seorang hakim ketika dia berijtihad, ketika benar dapat dua pahala, ketika salah dapat satu pahala. Li'annahu lam yata'ammadil khata', karena si hakim ini dia tidak menyengaja melakukan kesalahan, tidak. Huwa yuridul haq wa yuridu muwafaqata hukmillahi azza wa jal. Dia menginginkan kebenaran sebenarnya. Dia menginginkan mencocoki hukum Allah. Lakinnahu lam yuwaffaq lah. Tetapi ternyata dia tidak diberi taufik untuk mencocoki kebenaran. Nah, Fahada yu'tabar ma'dzuran wa ma'juran. Maka hakim yang seperti ini, naam, dia ma'dzur, dimaafkan, ya, diampuni, wa ma'juran, dan diberi pahala. Nah, itu mendapatkan satu pahala. Walakin la yajuzu tiba'uhu 'alal khata', tetapi orang lain, ya, tidak boleh mengikuti dia. Nah, tidak boleh mengikuti kesalahannya. Nah, kalau si hakim ini berijtihad atau ulama berijtihad, dapat pahala walaupun salah. Dapat satu, kalau benar dapat dua pahala, kalau salah dapat satu pahala. Tetapi kesalahannya tidak boleh diikuti. Nah, kesalahannya tidak boleh diikuti. La yajuzu lana an nattabi'ahu 'alal khata'. Enggak boleh kita mengikuti na'am seseorang di atas kesalahan. Wa min hadza ijtihadatul fuqaha allati akhta'u fiha. Dan termasuk dari na'am perkara ini adalah ijtihadnya para fuqaha, ya, yang mereka keliru di dalam na'am berijtihadnya. Aw ijtihadatul qudhat fil mahakim idza ijtahadu. Atau juga termasuk dalam masalah ini adalah ijtihad-ijtihadnya para hakim di mahkamah atau di pengadilan. Jika mereka berijtihad dan mereka wabadzalu wus'ahum fi talabil wusul ilal haq, dan mereka telah mengerahkan segala kemampuan untuk sampai kepada kebenaran, ya. Walakin lam yuwaffaqu, tetapi mereka tidak diberi taufik. Fa khata'uhum maghfur, maka kesalahan mereka diampuni. Nah. Baik, sehingga ada beberapa macam, ya, orang yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan keliru mereka yang menyapu rata. Ya, orang yang tidak berhukum dengan orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, dipukul rata semuanya kafir. Nah, ya, akhirnya nggak ada yang Muslim kecuali golongannya, nah, kecuali dia. Ya, semuanya kafir. Hati-hati, ini akidah batilah, ya, akidah yang batil. Nah, ada beberapa bentuk. Ya, orang yang berhukum dengan selain hukum Allah. Ada yang bisa menyimpulkan penjelasan tadi? Nah, yang pertama apa? Orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, ya, dia dan dia membolehkan. Membolehkan berhukum dengan selain hukum Allah tersebut. Nah, maka sekedar menghalalkan, ya, berhukum dengan selain hukum Allah, ya, yang menyelisihi hukum Allah ini, dia menghalalkannya, membolehkannya, maka dia adalah taghut. Apalagi sampai apa? Nah, mengatakan, oh ini lebih bagus daripada hukum Allah, ya. Atau ini menyamai, atau ini sama dengan levelnya hukum Allah misalkan. Nah, ini lebih parah lagi. Ya, sekedar mengatakan halalun jaiz, halal dan boleh, ya, berhukum dengan selain hukum Allah. Nah, padahal hukum tersebut menyelisih hukum Allah. Nah, maka dia adalah taghut. Nah, sesuai dengan nas Al-Qur'an tadi, yuriduna ayyatahakamu ila taghut. Mereka ingin berhukum kepada taghut. Allah sebut taghut. Siapa ini? Dukun. Ya. Dan dukun berhukum dengan hukum siapa? Berhukum dengan selain hukum Allah, ya. Namanya dukun. Yuriduna ayyatahakamu ila taghut. Ada juga yang menafsirkan taghut di sini maknanya adalah si Yahudi Ka'ab ibn al-Ashraf. Ka'ab ibn al-Ashraf, tokohnya Yahudi. Nah. Jadi dalam versi lain tentang turunnya ayat ini adalah tentang perselisihan dua orang. Nah, yang berselisih kemudian yang satunya ingin mengangkat masalah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang satu lagi ingin mengangkat kepada Ka'ab ibn al-Ashraf, tokoh Yahudi. Karena alot, akhirnya apa? Sepakat mengangkat masalah kepada Umar. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sampai kepada Umar disebutkan sama orang yang na'am mau berhukum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, disebutkan kepada Umar bahwasanya orang ini ya, ya sekutunya apa lawannya si fulan ini, dia tidak mau berhukum dengan hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar bertanya kepada orang ini, benarkah ucapan temanmu ini? Benarkah kamu tidak mau berhukum dengan hukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata orang ini, na'am, iya. Nah, maka fadharaba unuqah. Maka Umar pun memenggal lehernya. Baik. Kenapa? Enggan berhukum dengan hukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang menafsirkan tagut ini tadi Ka'ab ibn al-Ashraf. Ada juga yang mengatakan tadi dukun yang ada di kabilah Juhayna. Yuriduna ayyatahakamu ila tagut. Mereka ingin berhukum kepada tagut. Yang kedua apa tadi? Orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, tetapi dia meyakini bahwasannya hukum Allah ini yang wajib didahulukan. Yang benar ini adalah berhukum dengan hukum Allah. Nah, tapi mungkin karena ya, keuntungan dunia atau kepentingan politik atau yang lainnya, sehingga perbuatannya berhukum dengan selain hukum Allah. Maka orang seperti ini hanya terjatuh kepada kekufuran kecil. Nah, bukan kufur besar, tapi kufur kecil. Nah, yang tidak mengeluarkan dia dari Islam. Nah, masih Muslim. Tetapi dia berada di atas khatar azim, bahaya yang besar. Yang jika dia terus-menerus bermudah-mudahan dalam hal ini, bermudah-mudahan berhukum dengan selain hukum Allah, maka dikhawatirkan nanti terseret kepada kufur besar. Dikhawatirkan. Kemudian yang berikutnya, yang keberapa? Yang ketiga, orang yang berhukum dengan selain hukum Allah tanpa sengaja. Nah, seperti tadi para mujtahidun, orang-orang yang berijtihad, baik itu para ulama atau para fuqaha atau para hakim. Nah, yang mereka berijtihad sesuai dengan kadar kemampuan ilmu mereka. Jika mereka benar ijtihadnya, maka dapat dua pahala. Jika salah, maka dapat satu pahala. Nah, ketika salah, ya, tidak mencocoki hukum Allah ijtihadnya, ya, dia dapat satu pahala. Nah, dan dia diampuni ya, atas kesalahannya tersebut. Nah, namun kesalahannya tersebut tidak boleh di ikuti. Tapi ini beberapa kondisi dan keadaan orang yang berhukum dengan selain hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mendapat predikat tagut tadi adalah siapa? Yang berhukum dengan selain hukum Allah ya, dan dia menghalalkan hal tersebut. Itu menghalalkan berhukum dengan selain hukum Allah, maka dia adalah tagut. Atau dia mengatakan selain hukum Allah itu lebih baik, lebih bagus, lebih cocok, lebih sesuai ya, daripada hukum Allah dan Rasulnya. Gak cocok sekarang orang mencuri dipotong tangannya ya, orang berzina yang sudah menikah dirajam, gak cocok. Sangat bertentangan dengan hak asasi manusia misalkan ya. Bertentangan dengan adat istiadat ya, kebiasaan atau yang semisalnya. Ini kezaliman katanya ya. Nah, memotong tangan ya. apalagi apa ini, banyak video-video tersebar itu ya. Nah, para algojo di Saudi menggal leher orang atau memotong tangan atau merajam para pezina yang sudah menikah, nah, atau cambuk ya, dan seterusnya. Nah, katanya miris ya, kejamnya apa ini orang-orang yang ngaku muslim katanya. Nah, baik, malah dituduh kejam ya, padahal ini hukum Allah ini. Nah, sementara nah, orang-orang kafir yang membunuh ribuan orang ya, nah, yang membunuh ribuan orang, nah, mereka tutup mata. Nah, waliyadzubillah. Maka wajib bagi kita untuk selalu na'am kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib bagi kita untuk berhukum dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, selesai dari penjelasan Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala tentang ru'usut tawaghit, tokoh-tokoh tawud, nah, atau pimpinan-pimpinan tawud. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Bismillahi taala, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.